بسم الله الرحمن الرحيم. Awas, hati-hati. Ini saya ingin tegaskan bagaimana cara memahami hukum. Ini yang paling penting. Tiga, boleh nggak saya menambah bacaan lain selain yang tujuh tadi? Boleh nggak saya menambah bacaan lain di luar yang tujuh tadi? Dan yang saya tambahkan bukan karangan saya pribadi, tapi mengambil dari yang ma'thurat. Ma'thurat itu ada riwayat-riwayat dari diri Nabi SAW, baik yang terambil dari bahasa Al-Quran, ataupun bahasa hadis, pernah dibacakan oleh Nabi, walaupun tidak saat pada membacakan dalam posisi itu. Misal, Nabi bacanya bukan dalam posisi duduk di antara dua sujud, pernah dalam berdoa. Doa ini ada dari Nabi, atau didapatkan dari Al-Quran. Kemudian itu ma'thurat, ya terhubung pada Nabi SAW. Cuma tidak ditemukan Nabi membacakannya pada saat duduk di antara dua sujud. Pertanyaan saya dalam posisi ini, boleh enggak kita membaca doa bagian dari ma'farat ditambahkan dalam tujuh ini jika memang situasinya memungkinkan ada waktu untuk membaca itu? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Sekarang boleh dengan tidak boleh kita cek begini. Bangkit Pak Surya. Bismillah. Baik. Bacakan dua duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibulni wa'afini wa'fu'ani. Ini berarti melihat yang tadi dihafalkan. Sekarang yang biasa. Rabbi firli. Rabbi firli. Itu yang biasa dibaca. Berarti beliau terbiasa safar. Ya, terbiasa cepat menyelesaikan sholat. Baik. Yang dibaca keseharian. Ada yang lain? Enggak, ini aja. Ini aja. Alhamdulillah. Tayyib, baca. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Baik, ulangi. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, wa'fu'ani. Wahdini wa'afini wa'fu'ani. Saya temukan kalimat wa'fu'ani. Tadi belum saya temukan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Baik, ada wa'fu'ani. Masya Allah. Jumlahnya 6, tapi wa'fu'aninya kan gak ditemukan di sini. Silakan cek. Bahkan sebelum beliau duduk ini, saat duduk baca itu 8 jumlahnya. 8, ya, tapi setelah kita belajar jadi 6. Cuman ketika mengurangi ada kalimat yang tidak ada di sini. Muncul di sini kalimatnya wa'fu anni. Pernah dengar kalimat wa'fu anni? Kalau kita tambahkan wa'fu anni tambah 7 jadi berapa? 8. Yuk kita baca rame-rame sama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa jumlahnya? 8. Tambahannya apa? Wa'fu anni. Masya Allah. Wa'fu anni. Pertanyaan saya, boleh enggak baca wa'fu anni? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Kita harus pakai dalil. Jadi boleh, tidak boleh harus memahami dalil. Jangan sampai belum paham dalil sudah pasang gambar. Ini tidak boleh, ini boleh, ini asli, ini palsu, ini setengah asli, ini setengah palsu. Baik, baik. Nah, kita pahami dulu. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Sudah. Jangan kreatif. Sudah, gak usah kreatif ya. Itu ukurannya, itu yang dibaca. Tapi kalau ada peluangnya, jangan juga berselisih. Karena ada dalil yang digunakan. Dan di situ para ulama mempraktikkan. Sekarang, mari kita mulai bahasan kita. Mau duduk atau kembali? Baik. Akhwai, silahkan boleh bergabung dulu sebentar. Baik ya. Coba diulangi. Naik lagi. Sekarang pakai bismillah. Alhamdulillah. Perhatikan, ketika tidak membaca bismillah, dia bergetar. Ayo bismillah. Jazakallah khair. Di sini aja Mas Bah, jangan jauh-jauh. Ya. Astagfirullahaladzim. Fokus baik-baik. Perhatikan sini. Perhatikan cara membaca dalam bidang fiqih, pengenalan dari para ulama kita. Kalau antum lihat dalam kitab Zadul Mustaqni ini karangan Hambali atau Nihayatul Muhtaj yang dini Asy-Syafi'i, dan saya masih menyimpan filenya di handphone saya, nanti saya bisa bacakan kepada Anda dan saya berikan referensinya kepada Anda. Saya ambil kesimpulannya dulu. Perhatikan cara baca para ulama. Perhatikan cara membacanya. Baik. Fokus baik-baik, lihat ke sini. Ini Rabbighfirli. Satu. Yang kedua, ada yang 6. Bahkan ada yang 5. Bahkan digabungkan jadi 7. Perhatikan baik-baik. Ketika ulama membaca ini semua, perhatikan cara memahaminya. Ada 2 poin yang harus Anda baca.

Wa minhu yustafadu anna hadzal mawdhi' mawdhi'ad du'a. Dari sini disimpulkan bahwa tempat duduk di antara dua sujud itu adalah posisi berdoa. Masya Allah. Luar biasa cara menyimpulkannya. Lihat cara memahaminya. Hadis ini bukan sekedar menunjukkan bacaan. Ini yang dibaca, bukan. Tapi juga memberikan gambaran kepada Anda bahwa hadis ini adalah isinya doa. Ketika hadis ini isinya doa, maka posisi duduk di antara dua sujud disimpulkan ini posisi berdoa. Paham sampai sini? Saya ulang. Kita duduk di antara dua sujud, baca bacaan. Bacaan ini kata Syekh yang dimaksudkan dari fiqh al-Hambali, ini adalah bacaan doa. Rabbighfirli doa bukan? Warhamni doa bukan? Karena semua bacaannya doa, maka posisi duduk di antara dua sujud adalah posisi sedang berdoa. Paham sampai sini? Teruskan dulu bacaannya. Bismillah. Supaya sempurna bacaan kita, supaya tidak diduga sebagai pendapat pribadi. Tayyib. Wa haitsu kana mawdhi'ud du'a wa haitsu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yutilul julus. Sedangkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa itu adalah memanjangkan, bahkan melamakan dalam doanya. Bahkan beliau menyimpulkan yutilul julus dalam duduknya ini diperbanyak, diperpanjang duduknya. Kalau diperpanjang duduknya, apa yang dibaca Nabi pada saat itu? Lihat baik-baik. Kalau diperpanjang dalam duduknya, kemudian tempatnya tempat berdoa, kalau Anda diberikan tempat berdoa, kira-kira Anda ingin baca panjang, baca pendek? Tayyib. Sekarang lihat baik-baik. Haitsu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutilul julus hatta yuqala qad nasiya fa in fi. Sampai-sampai ada yang menyimpulkan, jangan-jangan Nabi lupa ini. Ada yang menyimpulkan Nabi lupa. Maksud lupa itu ada gerakan setelahnya, saking lamanya beliau duduk. Ya, apa yang dibacakan oleh Nabi pada saat itu? Ya, yang terdengar ini tiga bagian tadi, Rabbighfirli, ya, kemudian ada yang enamnya ditukar-tukar, digabungkan jadi tujuh. Tayyib, lihat kesimpulannya. Fa inna fihi annahu la ba'sa. Baik, kesimpulan dari panjangnya duduk Nabi bisa dianggap dan diambil isyarat dari panjangnya duduk ini, annahu la ba'sa an yazida minal ad'iyah ma syaa'a min ghairi an yattakhiya syai'an minal alfad sunnatan mustahabatan fi hadzal mawdhu'. Karena itu bisa disimpulkan, karena Nabi memanjangkan duduknya, setiap yang dipanjangkan menunjukkan banyak doa yang dibacakan. Maka isyarat ini menunjukkan bolehnya kita mengambil doa-doa yang bermanfaat atau mengulang-ulang doa yang dimaksudkan sepanjang ada peluang dan waktu untuk membacakannya. Di kesimpulan para ulama mazhab Hambali, kalau Anda ingin mengulang-ulang ini, misal Anda sedang jadi makmum, imam belum selesai baca, masih beliau kemudian duduk. Anda sudah selesai tujuh, maka Anda bisa mengulang lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Misal, imam masih berdiri, masih duduk. Anda boleh ulang lagi. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sah? Paham sampai sini? Tayyib. Atau Anda, kata pendapat tadi, boleh kemudian menambahkan doa, tapi syaratnya harus ma'thur. Ada doa itu dari bagian Al-Quran atau hadis yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Walaupun bukan di posisi duduk di antara dua sujud. Maka saya bacakan kitab yang kedua. Bismillah. Sekarang mazhab Syafi'i. Sebenarnya tadi sudah saya tandai sebagian. Tayyib. Kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj di Kitabus Shalah, pasal pembahasan fi bayanil qiblah wa mayattabi'uha di Arkanus Salat bab yang ke-8. Ya, supaya lengkap kita bacakan. Saya bacakan ya. Perhatikan baik-baik. Wa qala al-mutawalli, Imam al-Mutawalli berpendapat, ya, yustahabbu lil munfarid, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang yang salat sendirian, ya, ay wa imamun, atau seorang imam. Jadi baik itu imam atau sendirian atau bahkan ada bermakmum di belakang imam yang menyifati seperti ini salatnya. Perhatikan baik-baik, min murrin aw yazidu ala dzalik, untuk mengulang-ulang bacaan-bacaan ini. Kalau dia mendapati waktunya masih bisa dilakukan, au yazidu ala dzalik, atau menambahkan bacaan di luar yang ini sepanjang itu dibutuhkan. Dan bacaannya sifatnya ma'thur. Jadi Anda butuh itu, ada kebutuhan Anda di situ karena ini tempatnya berdoa. Saya ulang, karena ini tempatnya berdoa, Anda sedang punya kebutuhannya, ada bacaannya, pernah disebutkan di Quran, ada dalam hadis, maka kata para imam mazhab boleh dibacakan di situ dan dianggap mustahab bacaannya. Baik, siapa saja yang pernah mempraktikkan itu? Mari kita lihat. Pelan-pelan. Rabbi habli qalban taqiyan, naqiyan minasyirki bari'an, la kafiran wala syaqiyan, warfa'ni warhamni min ziyadati alal muharrir. Masya Allah. Bahkan ada yang menambahkan dengan bacaan, ini Al-Imam Al-Mutawalli mengatakan, beliau menambahkan bacaan Rabbi habli qalban naqiyan. Taqiyan naqiyan. Ya Allah, anugerahkan pada saya suasana hati yang takwa dan suci dari kotoran. Jadi kalau Anda punya sifat-sifat kurang baik, sering dengki pada orang, ada sifat pendendam, sulit menguasai hati, maka dicontohkan doanya. Doanya ada dari Nabi. Ada kalimatnya, Anda bacakan dalam kalimat ini. Seperti dibacakan oleh Syekh Mutawalli. Ya Rabbi habli qalban naqiyan taqiyan. Ya Allah, anugerahkan pada diri saya kondisi hati yang bersih, suci dan takwa. Nabi pernah menyampaikan, Allahumma ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Tayyib, saya teruskan lagi sampai menemukan kalimat wa'fu anni. Tayyib, wa zada fil ihya, sedangkan dalam kitab al-ihya, karangan al-Ghazali, ya, Imam al-Ghazali pernah mengarang kitab Hujjatul Islam, diakui keislamannya, diakui sebagai hujjah. Hujjah itu artinya setiap kalimatnya dalil, karena menguasai hukum-hukum Quran, menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya al-Ihya beliau mengatakan ba'da qawlihi wa'afini wa'fu anni. Ba'da qawlihi, setelah mengatakan wa'afini wa'fu anni, maka boleh menyebutkan kalimat wa'fu anni sepanjang itu dibutuhkan dalam doa. Jadi ulama menyimpulkan dalam bacaan ini, satu, posisi dalam duduk di antara dua sujud itu adalah posisi berdoa. Jelas sampai sini? Baik, sedangkan sifat berdoa yang dikerjakan Nabi itu seringkali memanjangkan doa dan lama dalam posisi duduknya. Ini mengandung isyarat setiap dalam fikih, dalam bab bahasan ibadah, setiap ada posisi berdoa, setiap yang dipanjangkan berarti sunnah kemudian menambah bacaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Paham? Syarat penambahan ini jika ada ma'fur. Ma'fur itu teriwayatkan sampai ke Nabi, baik dari hadis ataupun terambil dari bagian Al-Quran. Kesimpulan ini disampaikan oleh bukan seorang oleh Adi Hidayat, tapi disampaikan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sedangkan saya ingin menyampaikan kesimpulan pada Anda, kalau Anda bisa bacakan 7, maka itu yang terbaik yang bisa Anda bacakan. Jika memang ada kebutuhan yang lain di luar yang 7 ini, boleh Anda bacakan seperti halnya pendapat ulama tadi. Bisa Anda lafadkan, bisa juga Anda sirkan, cukup Anda sampaikan dalam hati saja. Ya, jelas sampai sini? Paham ya? Ah, itu objektif. Kalau saya tidak memaksakan, silakan Anda pilih yang mana. Tugas saya seorang guru membuka bagi Anda pengetahuan seluas-luasnya. Sehingga ketika Anda ada orang mengamalkan yang ini, Anda paham, oh dia mengamalkan yang ini. Kalau dia mengamalkan yang satu, dalilnya ini. Kalau dia mengamalkan yang 7, dalilnya ini. Yang kita sepakati, yang enggak ada dalil, itu yang tidak kita amalkan. Paham sampai sini? Kenapa jadi tegang begini? Halo? Awas. Jangan Anda simpulkan setelah ini Ustadz Adi, Masya Allah, membolehkan ini itu. Bukan. Saya hanya membuka kitab para ulama. Begitu antum dapatkan keterangan kitabnya, antum paham hukumnya. Kalau sudah paham, pilihan antum untuk memilihnya. Tugas saya bukan memaksa antum. Tugas saya menyampaikan kalimat pengetahuan, dan dengan itu Anda mudah menyampaikan dan memilih apa yang ingin Anda amalkan. Lihat sampai sini. Alhamdulillah. Boleh baca wa'afwan ni? Masya. Boleh baca wa'afi ni? Yang tidak boleh? Ah, tidak, soalnya selesai masalah.